مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. إخواني في الدين أعزني الله إياكم. Kita lanjutkan taklim kita sebelum maghrib tadi berkenaan dengan sabar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini tergantung sejauh mana tingkat keilmuan kita. Kalau kita semakin mengetahui nilai dari sunnah itu, maka tentu kita akan benar-benar berpegang dengannya, memperjuangkannya, membelanya, dan rela berkorban untuknya. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah beri mereka petunjuk menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban risalah ini sehingga mereka telah dapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu berupa petunjuk dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita sampaikan tadi, Allah azza wa jalla telah habarkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikian kami jadikan bagi tiap nabi adanya musuh dari kalangan para pendosa. Maka dalam setiap sejarah anbiya war rusul yang kita baca, pasti di sana ada pertentangan dari kaumnya, perlawanan dari kaumnya yang menentang ajakannya. Ketika Rasul menyerukan tauhid, maka kaumnya akan menentang karena mereka adalah musyrikin. Dan iwafila azanallahu iyyakum, bahkan tidak hanya sebatas mengingkari ajarannya, bahkan sampai tingkat menyakitinya, bahkan membunuhnya. Betapa banyak nabi-nabi yang Allah utus dibunuh oleh kaumnya dari kalangan Bani Israel. Dan iwafila azanallahu iyyakum, justru kenapa kita mesti sabar? Disinilah letaknya. Allah katakan, sebab kesabaran ini yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Dan kita sadar bahwa kita pengikut para anbiya yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu akan dapatkan ujian yang semisal. Allah janji, kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukup Allah yang akan terus membimbingmu dan akan menolongmu. Kita lihat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat dibimbing oleh Allah, dikokohkan dalam agamanya, diberinya pertolongan, tidak lain karena kokohnya mereka di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu contoh, ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepakat ya, khalifah pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dalam keadaan beliau diangkat menjadi khalifah, begitu wafat Rasulullah SAW, bermunculan orang-orang murtad, keluar dari agama. Karena Nabi telah meninggal dunia, seakan-akan begitu meninggal selesai urusan. Mereka keluar dari agama, sebagian muncul ingkar zakat, sebagian lagi ingkar sholat, tidak mau sholat. Muncul Nabi palsu dalam kemelut yang seperti ini. Abu Bakar As-Siddiq tetap merealisasikan cita-cita Rasulullah SAW untuk tetap mengirim pasukan untuk menyerang Persia, untuk menyerang kepada Persia dan Romawi. Pasukan yang disiapkan ini dipimpin oleh seorang yang masih muda belia, Usama bin Zaid, sehingga mendapat protes dari beberapa sahabat. Dengan protes ini bukan berarti mereka tidak setuju. Mestinya selesaikan dulu urusan menenangkan negeri ini. Jangan sampai mengirim pasukan keluar dalam negeri sendiri masih kemelut bermunculan. Tapi subhanallah, Abu Bakar Siddiq berprinsip. Karena ini adalah apa yang telah diwasiatkan Rasulullah SAW, dijalankannya. Dia tidak ingin menyelisihi apa yang diajarkan dan dimaukan Rasulullah SAW. Tetap dibentuk. Sehingga dengan dikirimnya pasukan Usama bin Zaid ini, yang bersama dia juga para sahabat dari kalangan tua seperti Umar bin Khattab, bahkan Bilal bin Baras radhiyallahu anhu dan sahabat yang lainnya ikut serta bersamanya. Ini justru hikmah di balik itu, ikhwah. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir tercengang. Biasanya kalau satu ya golongan atau kerajaan raja mati akan lemah, tapi ini justru muncul kekuatan luar biasa. Musuh menjadi gentar. Orang-orang yang murtad menjadi ketakutan. Dan subhanallah, itu hikmah yang luar biasa. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, Allah kokohkan mereka dalam agamanya, Allah tolong mereka dengannya karena berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu seluruh khulafa ar-rasyidin setiap kali memberangkatkan pasukannya, maka wasiat mereka adalah ittaqullah, untuk mereka takwa pada Allah, untuk mereka tidak menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ikhwah barakallahu fikum, terjadinya bencana menimpa kaum muslimin dalam perang Hunain, dalam perang Uhud, itu juga tidak lain karena mereka menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwah, perhatikan ini. Kalau kita kokoh teguh di atas sunnah, pasti Allah Ta'ala akan terus mengokohkan kita dan menolong kita. Dan perhatikan pula ikhwah barakallahu fikum, Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Pasti kami uji kalian. Bisyar wal khair. Dengan keburukan, dengan kebaikan. Fitnah sebagai ujian. Dan Allah katakan dalam akhir ayatnya, ya, wa ilainal turja'un, kepada kami kalian akan dikembalikan. Ini dijelaskan ikhwah barakallahu fikum, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan menguji kita bil masa'ibi taratan wa bin ni'ami ukhra. Allah akan menguji kita kadang dengan musibah-musibah yang menimpa kita, dan Allah uji kita kadang dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Idza unzuru may yusyrik wa may yakfur. Allah akan perhatikan siapa di antara manusia ini, kita semua, yang menyekutukan, siapa yang kufur, wa may yasbir wa may yaqnut, siapa yang sabar. Ya. Siapa yang putus asa dalam kehidupan ini. Demikian ucapan dari Ali bin Abi Thalib, demikian juga ucapan dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan wa nabluwakum, artinya nabtalikum bisyarr wal khair fitnah, bisiddati war raha, kami uji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan, ya, dengan kegentingan, ya, dan dengan kelapangan, dengan kesehatan, wasiha wasaqim, dan sakit, wal ghina wal faqr, dengan kekayaan dan dengan kefakiran, wal halal wal haram, Allah uji kalian dengan halal dan haram, wat ta'ah wal ma'siyah, Allah uji kalian dengan ketaatan dan maksiat, wal huda wad dalal, Allah uji kalian dengan petunjuk dan kesesatan, yang akhirnya Allah menutup dengan kalimat wa ilayna turja'un, kepada kami kalian akan dikembalikan. Artinya kata beliau, fanujazikum bi'amalikum, Allah akan membalas kalian sesuai dengan amal kalian. Maka ikhwah, perhatikan macam-macam ujian. Ketika Allah Ta'ala menguji kita, ya ahli sunnah, kalau Allah menguji kita dengan ketaatan, kalau ketaatan kita jalankan di atas sunnah, maka akan Allah terima ketaatan itu. Tapi kalau ketaatan itu dibangun tidak di atas sunnah, maka percuma. Karena betapa banyak orang beramal menjalankan ketaatan kepada Allah, namun tidak di atas sunnah. Sehingga Allah menolak. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, man amala amalan laisa ali amruna, fahuwa raddun. Orang yang melakukan amal yang tidak ada contoh sunnah dari kami, tertolak amalnya. Kalau cuma ditolak, mungkin masih ringan, tapi dosa ikhwah. Begitu pula ikhwah barakallahu fikum, kita diuji oleh Allah kadang dengan petunjuk, dengan kesesatan. Kita diuji oleh Allah dengan sehat, dengan sakit. Kalau kita dalam keadaan sakit, kita tetap di atas sunnah. Begitu pula kita sehat dalam badan di atas sunnah. Sampai kita meninggal dunia. Maka sungguh. Allah akan membalas sesuai dengan keberadaan kita. Dan ingatkan ini khabarakallahu fikum kepada keluarga kita. Bahwa seorang yang mengikuti sunnah ini. Tentunya akan lebih berat ujiannya. Dibandingkan orang-orang yang menyelisih sunnah. Karena mereka menganggap. Ya. Perkaranya adalah mudah. Apa saja mereka boleh perbuat. Seakan-akan mereka tidak ada pembalasan nanti dari kiamat. Mengikuti hawa nafsunya sesukanya. Senang di dunia yang mereka harapkannya. Tanpa melihat batasan-batasan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam waktu yang singkat ini, khabarakallahu fikum. Kepada antum para suami. Ya. Syekh Mukbil. Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita para suami ahli sunnah khususnya supaya apa ya barakallahu fikum supaya kalian semua ta'awun alal birri wa taqwa dengan istri kalian dalam perkara sunnah ini. Beliau mengatakan yajibu antusailu zaujah alal khair, kalian wajib menolong istri-istri kalian di atas kebaikan ini. Karena Allah Azza wa Jalla, fa inna Allah Azza wa Jalla yaqul fi kitabil karim, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kitab yang mulia, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalian tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ingat ikhwah barakallahu fikum. Kepada istri kita semua. Hendaknya kita sebagai suami. Kata beliau. Fayatu'inuhu alal khairi wa tusabbiruhu. Kalian tolong dia. Istrimu. Untuk seperti dirimu. Dalam kebaikan. Dan sabarkan dirimu dengan kekurangannya. Karena ihwa barakallahu fikum. Besar sekali. Pengaruh istri kepada suami. Begitupun suami begitu besar tanggung jawabnya akan istrinya. Kita semua sadar tanggung jawab kita adalah mengentaskan mereka dari api neraka. Menyelamatkan dan membentengi mereka. Sehingga hendaknya kita ahlus sunnah ketika menghadapi demikian besar musuh-musuh yang ada di sekeliling kita kaum muslimin ya. Yang seperti digambarkan Rasulullah SAW. Bahwasannya umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Semua finnar ila wahidah. Semua di neraka kecuali yang satu. Yang 72 golongan ini bukan berarti. Membiarkan yang satu. Justru mereka akan. Bekerja sama dengan orang kafir. Untuk menghadang. Menghalangi. Yang satu ini. Menutup jangan sampai ini berkembang. Sehingga kalau antum tidak menolong istri antum dalam perkara ini, khabarakallahu fikum, yang lemah agamanya, lemah akalnya, dan antum tidak sabar dengannya, khawatir antum terpengaruh. Karena Allah telah ingatkan kepada kita semua, inna min azwajikum ma'auladikum aduwul lakum fahdharuhum. Sungguh sebagian dari istri kalian, anak-anak kalian musuh bagi kalian. Allah katakan sebagian. Karena ada istri yang mendukung kepada suaminya dalam kebaikan-kebaikan. Ada istri yang menghalang. Kadang seorang ahli sunnah diuji dan istrinya belum mau mengikuti sunnah. Ada istri yang sudah mau dengan sunnah, suaminya belum mengikuti sunnah. Nah antum yang sudah mengikuti sunnah ikhwah. Yang istri kita, kalau dia masih belum ikut, terus sabar. Kata beliau sabar. Didik dia, ajar dia. Ya. Kemudian ya barakallahu fikum. Fa in kanat faqihatin tu'allimhu ya wa taqtasib tasbih. Kalian kalau mendapati istri kalian dia mengerti agama, kalian bersabar, bersyukur. Berharaplah pahala dengan kesabaran kalian. Kalau dia ternyata bukan orang yang berilmu, kalian sabar mendidiknya, mengajarinya dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iwa barakallahu fikum, tidak ada yang kita harapkan dari keluarga kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan kesabaran kita kebaikan, al-khair wal barakah wa sa'adah, kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan. Karena ya barakallahu fikum, antum perhatikan seperti Rasulullah SAW, bagaimana perhatian istri beliau dan bagaimana peran istri beliau. Begitupun Ibrahim alaihissalam, Nabiullah, Khalilullah, bagaimana peran istrinya, kesabaran istrinya. Sehingga dari itu barokah pada keturunannya. Mestinya antum ini kepada istri juga lebih lembut, lebih santun, supaya lebih bisa bersabar dengan sunnah ini dan berharap kepada Allah akan pahalanya untuk mereka bisa mendidik putra-putri kita sesuai dengan sunnah. Mulai dari antum perhatikan adab-adab cara makannya, bagaimana mereka di dalam makan, putra-putri kita, istri kita. Perhatikan sunnah ini, ikhwa barakallahu fikum. Dan juga ikhwa barakallahu fikum, dari mulai antum, adab sehari-harinya, ya, dalam mandinya, dalam berbicaranya kepada putra-putri kita semuanya. Subhanallah. Semua ini adalah peran kalian kita semua sebagai ahlus sunnah. Karena antum semua da'i. Yang jadi da'i ahlus sunnah itu bukan ustaz yang punya label LC, doktor ini. Bukan. Semua kita ahlus sunnah. Punya tanggung jawab. Kita ada da'i ilallah. Yang menyeru kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwa barakallahu fikum. Yang dikatakan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad Aman Al-Jami. Beliau termasuk, ya, tokoh dari kibar ulama. Muhammad Aman Jami, rahimahullah ta'ala, belum mengingatkan kepada kita, ahlus sunnah, kita semua ini adalah para da'i, yang tentunya ingin sukses dalam kita menyeru keluarga kita. Kapasitas kita kan da'i minimal untuk keluarga. Diri, istri, dan anak-anak. Saudara, kan begitu. Maka, bukan dengan antum berceramah, berkuar-kuar, bersemata itu menjadi da'i, tidak harus begitu. Tapi kata beliau, wad-da'iyatun najih huwa alladhi yuhadzibun nas bisyiratihi qabla an yuhadzibu bilisani. Kata beliau, seorang da'i yang sukses itu adalah orang yang mendidik manusia dengan perilakunya sebelum mendidik mereka dengan lisannya. Jadi antum yang sudah ngaji, mestinya menjadikan perilaku antum lebih baik, lebih bagus, lebih santun, lebih lembut dari sebelumnya. Kalau sebelum ngaji antum sudah santun, lembut kepada istri, sehingga istri senang, cinta denganmu, sayang dengan anak-anakmu. Setelah ngaji lebih mestinya. Supaya mereka lebih sabar bersamamu. Apalagi mereka menghadapi ujian yang sedemikian berat bersamamu. Mengikuti sunnah ini. Ingat kata beliau, seorang da'i yang sukses adalah yang mendidik manusia dengan perilakunya, sirahnya, perjalanan hidupnya, perilakunya, dia contohkan yang baik, yang baik, yang baik, ya, sebelum mendidik mereka dengan lisan. Karena antum bicara sunnah-sunnah, ingin menyampaikan sunnah dengan lisan, tapi praktek antum juga tidak praktek, tidak jadi ikhwah. Dan kata beliau, ya, wa yad'uhum ila Allah bi khuluqihi wa husnul sulukihi, dan kalian mengajak mereka kepada Allah dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik, ya. Qabla ayyakul syai'an min lisani, sebelum engkau bicara sesuatu dengan lisan. Jadi cukup antum sebagai kuduwatan, sebagai contoh buat istri dan anak-anakmu. Antum yang rajin taklim malam hari, jangan lewatkan sholat malamnya. Sehingga istri pun jangan lupa, ajaklah ia untuk bersamamu. Sehingga anak pun demikian. Akan melihat bagaimana ayahnya. Subuh, jangan antum yang dibangun anak. Apa yang mau bangun anak antum? Ya. Jangan sampai, Abi bangun. Sudah ada nih Abi. Sudah mau ke masjid nak. Abi menyusul. Kalau Abi salah di rumah. Ini kan namanya gak memberi contoh yang baik. Jangan. Mestinya Abilah. Dengan sikap perilaku. Dari ucapannya, dari sikap perilakunya, dermawannya, ya. Karena ikhwa barakallahu fikum, ya. kita ini tentu menginginkan kesabaran diri kita di atas sunnah ini, begitu keluarga kita, agar sama-sama kita di atas sunnah dalam gelombang fitnah yang demikian dahsyat. Bayangkan satu golongan ini, 72 golongan yang semua juga muslim, kemudian ditambah orang-orang kafir dan musyrik, mereka konspirasi bersatu untuk menghadang sunnah ini. Berarti berat. Siapa yang mampu? La haula wala quwata illa billah. Kita sungguh tidak mampu, ikhwan. Kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah pertolongan. Agar Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan diri-diri kita. Dan iwafila azanillahu iyakum. Dalam sejarah atau kisah para sahabat radhiallahu anhum yang membuat Allah Ta'ala memenangkan mereka adalah ketika mereka kokoh di atas sunnah, seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiallahu anhu sebagai panglima perang untuk menaklukkan Persia ya rahmatullah. Ketika akan diberangkatkan pasukan dalam kepemimpinan beliau ini, Umar ibn Khattab mengingatkan kepada mereka bahwa yang kalian hadapi adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang kafir, yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jumlah mereka jauh lebih besar dari jumlah kalian. Persenjataan mereka lebih lengkap dari kalian. Bekal mereka lebih banyak dari bekal kalian. Maka hanyalah kalian punya Allah. Jagalah ketaatan dan ketaatan kalian kepada Allah. Namun kalau sampai kalian maksiat kepada Allah, maka siapa di antara yang kuat itu yang menang. Tapi kalau kalian taat kepada Allah, kalian pasang tolong Allah Ta'ala tidak ada mengalahkan kalian. Kiranya dari ungkapan yang singkat ini kita bisa memetik. Yang menyebabkan muslim yang ditolong oleh Allah dengan pasukan yang sedikit ini bukan karena apa. Tapi karena taatnya kepada Allah. Sehingga beliau selalu memeriksa pasukannya. Diingatkan adalah kalian, adakah kalian masih maksiat kepada Allah? Diingatkan. Supaya taubat. Dan sungguh ikhwan barakallahu fikum, begitupun kaum muslimin ketika menghadapi pasukan Romawi. Ya, ketika menghadapi pasukan Romawi di Sam. Di bawah pasukan beliau bersama Khalid bin Abdul Walid. Khalid bin Walid. Radhiyallahu anhuma. Luar biasa pasukan Romawi dalam jumlah besar 400 ribu personil yang dikerahkan oleh Romawi. Sedangkan muslimin cuma 30 ribu. Kira-kira satu banding berapa? 30 ribu muslimin ini sudah gabungan dari seluruh muslimin yang ada dikerahkan untuk pusat satu menghadapi Romawi. 30 ribu kurang lebih. Menghadapi 400 ribu pasukan dengan persenjataan yang lengkap saat itu. Ya, baju besinya, apanya, semuanya, bekalnya, semuanya. Tapi ingat ikhwah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah bi'idznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil? Dia diberi kemenangan oleh Allah. Mengalahkan pasukan yang besar. Karena apa? Sabarnya mereka. Kalau kita lihat ini sejarah di zaman Rasulullah SAW, ikhwah. Para sahabatnya juga dulu ketika ya Allah Ta'ala menguji Bani Israel dengan adanya raja yang kejam, Jalut, ya, kemudian menindas Bani Israel sehingga mereka mengadu kepada Allah, mendatangi Nabi Allah yang ketika itu bersama mereka untuk memberikan perintah agar mereka bisa berperan dan memilih pemimpin bagi mereka untuk memimpin perang melawan Jalut yang kejam luar biasa. Kemudian apa kata Allah? Allah membimbing kepada Nabi Allah untuk menyampaikan kepada Bani Israel bahwa Allah telah memilih pemimpin mereka adalah Taulus. Sehingga mereka ketika mendengar nama Taulus ini terkejut. Kok ini yang dipilih? Apa yang dia punya? Dia bukan kalangan bangsawan kami. Dia orang yang rendah. Maksudnya bukan orang bangsawan. Namun Allah memilih inti lain karena baiknya Taulut ini. Dan Allah sudah katakan dalam Al-Quran, وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْإِلْمِ وَالْجِسَمْ. Allah memilih ini karena ada kelebihan pada sisi Taulut ini. Dalam fisiknya, dalam ilmunya. Dalam ilmu dan fisiknya. Kekuatan ilmu ditambah kekuatan fisik. Luar biasa ikhwah. Allah pilih dia menjadi pemimpin Bani Israel. Sampai akhirnya mereka pun menerima. Berangkatlah mereka dengan pasukan yang kecil yang sedikit ini melawan kekuatan Jalut yang luar biasa. Ketika itu, sampai akhirnya Allah hambarkan kepada Talut ini bahwa, ya, inni mubtalikum bin nahar. Sungguh akan uji kalian dengan sungai nanti. Dalam perjalanan di gurun, tandus, mereka haus, kering, ya, tenggorokan mereka, letih, perjalanan mereka panjang menuju negeri Jalut. Tiba-tiba dapat di sungai, sejuk, segar, masya Allah, apa yang terjadi kira-kira. Pada mereka diingatkan oleh Talut, kalian akan diuji oleh Allah dengan sungai yang akan kena lalui. Dan Allah tidak perkenankan kalian mandi-mandi di situ, berpuas-puas kalian minum di situ, yang boleh hanya ambil dengan tangkupan tangannya, sambil minum secukupnya, dan berjalan. Tapi mereka tidak menghiraukan apa yang diingatkan Talut bahwa Allah uji mereka. Ingat ya, ujiannya bukan pukulan nih, belum musuh, belum, baru air ini. Ya, begitu melihat air, langsung mereka kayak orang yang memang gak bisa ditahan lagi. Masuk berendam, minum sepuasnya, sudah. Sampai akhirnya Talut seru mereka, wahai kaumku, berangkatlah kalian. Lanjutkan perjalanan ini, menuju negeri Jalut sudah dekat. Kata kaumnya, kau pergi sudah. Kami mau berendam dulu di sini. Masya Allah. Akhirnya terpisah mereka. Karena mereka sudah menyelisihi, tertinggal mereka. Yang sedikit pasukan, tambah sedikit. Mereka tidak sanggup lagi melanjutkan. Yang orang-orang bersama Talut, orang yang sabar. Sampai ketika berhadapan betul dengan pasukan Jalut yang melihat demikian besarnya pasukan itu, dan postur tubuh yang berbeda, mereka adalah orang besar memang, luar biasa. Kemudian Talut bersama orang-orang bersamanya, yang di situ ada Nabi Daud alaihissalatu wassalam, ikut bersamanya, dia berdoa kepada Allah. Rabbana afrigh alaina sabran, wasabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Ingat ikhwah barakallahu fikum. Nampak di situ pertolongan Allah. Sebesar apapun kekuatan manusia, tak mungkin menandingi kekuatan Allah Ta'ala yang Esa, yang Satu. Karena Allah yang mencipta semuanya. Mana mungkin semua manusia kumpul akan bisa mengalahkan kekuatan penciptanya? Tak mungkin. Ya, tidak mungkin. Apalagi hanya segelintir orang, dua gelintir orang. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, Allah katakan kepada kalian, kita semua, wa ma sabruka illa billah. Tidak ada kesabaranmu kecuali pada Allah. Ya, sabar kita karena Allah ikhwan barakallahu fikum. Dan kita yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwan, selama orang itu berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dunia Allah beri dia kemenangan. Nanti di kubur Allah beri keselamatan. Di akhirat sama, Allah beri dia syafaat. Allah beri dia keselamatan. Maka tidak ada ruginya. Namun sebaliknya, berani kita meneliti Rasulullah SAW, maka di dunia kita terkena bencana. Itu sesat di dunia, dikubur, dihimpit di kuburnya, dan di akhirat neraka akibatnya. Nas'alul salam afiyah ikhwah. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, ya, kam min qaryatin atat an amir rabbi wa rasuli. Berapa banyak negeri-negeri yang mereka durhaka kepada Allah, Rabbnya dan Rasulnya. Fahasabnahu hisaban syadida, fa'azabnahu azaban nuqra. Kami hisab negeri itu dengan hisab yang dahsyat. Kami azab dan azab yang mengerikan. Ikhwah barakallahu fikum. Mungkin ini yang kami ingatkan kepada diri kami dan antum semuanya. Hati-hatilah kita pada diri dan keluarga kita. Bersyukurlah antum. Sayangi mereka, istri dan anak antum semuanya. Ketika mereka telah mau mengikuti sunnah, sungguh. Siapa lagi orang yang lebih antum harapkan selain istri dan anak-anak? Ya toh? Selain istri dan anak-anak, siapa lagi orang yang kita harapkan untuk ikut sunnah ini? Seperti kita di dunia ingin bersama di atas petunjuk, kita tentu inginkan surga bersama di akhirat untuk kita dan keluarga kita. Sehingga ketika kita dapati istri kita seperti itu dan mengikuti sunnah, antum harus bertanggung jawab. Bimbing terus mereka. Dan antum harus lebih semangat menuntut ilmu guna memberikan kecukupan ilmu kepada mereka. Seperti antum ketika ya, nikah begitu cintanya kepada istri, rela antum kerja demi nyai, kan begitu. Ya, kerja sampai lembur kadang-kadang, biarpun jualan, hujan, panas, jalan saja begitu. Untuk mencukupi dia. Karena senang mendapat anugerah istri. apalagi antum sudah dapatkan istri salihah. Senang mestinya, syukur pada Allah, belajar terus. Apalagi sekarang Allah kasih kemudahan dari audio yang ada, dunia maya yang ada, bisa antum menjadi fasilitas untuk menuntut ilmu bersama istri. Tambahlah ilmu, saling tukar faedah, terus ambil faedah. Jangan yang dipikir hanya dunia, dunia, dunia, sampai lupa ibadah. Jangan ikhwah. Ya, jangan itu. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila khilaf dan kekurangan ikhwah. Dan insyaAllah, kalau tidak halangan, besok kita ada di gubuk dengan tema yang lain. Ya, ini dengan tema, masalah radikalisme dan terorisme bukan dari Islam. Nah, seperti itu. Adapun di Semarang, mungkin sore di Undip, dengan tema kita adalah fenomena azab kubur dan nikmat kubur. Dan ada satu pertanyaan di situ dari panitia mengatakan, bagaimana kita untuk menghadapinya? Apa yang kita terima nantinya? Artinya, apakah azab atau nikmat di kubur? Kita tidak tahu. Lalu apa yang kita amalkan? Insya Allah ikhwah, itu kita akan bahas pada sore besok insya Allah. Artinya Allah antum ada kemudahan, tafadhalu, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Belum isya. Fisah. Jangan yang sulit ya. Nanti kalau sulit saya balik tanya. Tayyib barakallahu fikum. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, tafadhalu. Kalau tidak, saya tanya dulu. Tadi Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali telah sampaikan, tidaklah seorang menjadi ahlus sunnah kecuali ya ada beberapa perkara yang nampak padanya. Yang pertama apa tadi? Muttaba'an laha, dia selalu mengikuti. Terus yang kedua, mencintai dan loyal pada ahlus sunnah, tidak benci ya. Terus yang ketiganya, benci pada ahlul bid'ah dan kebid'ahan. Nah sekarang kalau antum lihat, ada orang mengaku ahlus sunnah, selalu menghujat ahlus sunnah, memusuhi ahlus sunnah, dan ahlul bid'ah malah loyal. Kira-kira bagaimana ahlus sunnahnya? Kan dipertanyakan. Awalnya lembek-lembek, mumayyi'in. Lama-lama nyata. Ternyata memang betul. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, ketika kita selamat dari perkara itu, dari manhaj yang lembek itu, dan Allah bimbing kita kepada kebaikan dan kebenaran, maka bersyukurlah, pujilah Allah. Jangan kita memuji diri sendiri. Pujilah Allah. Karena Allah telah memberi petunjuk kepada kita semua. Taib, kemudian ucapan Syekhul Islam Damiyah rahimahullah ta'ala tadi, bagaimana seorang bisa ilmu itu masuk di hatinya dan kokoh di hatinya? Maka apa? Haruslah hati itu selalu rafiqan layyina, lemah lembut hati itu. Sehingga dengan kelemah lembutan hati ini mudah menerima ilmu, gampang ilmu masuk dan kokoh serta pengaruhnya nampak. Sebaliknya, ketika seorang itu keras, kaku, kasar, maka sungguh jauh ilmu, sulit ilmu masuk dan sempit masuk ilmu ke dalam hati. Sehingga untuk mendapatkan ilmu ikhwah, kita harus bersihkan hati, jernihkan, selamatkan hati kita. Sehingga maksiat itu jauhi. Karena maksiat ini menjadi penghalang. Menghalangi kita dari ilmu. Yang belum masuk, sulit masuk karena maksiat. Yang sudah ada, hilang karena maksiat. Berarti bagaimana jadi nasibnya? Ahli maksiat nasibnya bagaimana? Tidak ada ilmu. Yang belum didapat tidak masuk, yang sudah ada hilang. Kan begitu. Berarti bangkrut sebab maksiat, maka hindari ikhwah maksiat itu. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup itu yang kami tanyakan insyaallah. Baik. Iya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syada an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.